membimbing kepada jalan yang aqwam. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, aqwam ay a'dal wa a'la min al-aqaidi wal a'mali wal akhlaq, yang paling lurus, yang paling mulia, baik dalam perkara akidah, amalan, demikian pula akhlak. Faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'an kana akmala an-nas wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurihi. Maka barang siapa yang terbimbing dengan ajakan Al-Qur'an Karim, maka dialah manusia yang paling sempurna, yang paling lurus dalam segala urusan mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat jelas menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat manusia menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sebab Al-Qur'anul Karim tidak akan mengajak seorang hamba kecuali kepada yang terbaik, yang paling lurus, paling mulia. Tidak mengajak kepada kerendahan, tidak mengajak kepada kehinaan, tidak mengajak kepada safasiful umur, perkara-perkara yang menyebabkan seorang menjadi hina, menjadi rendah, sama sekali tidak. Maka oleh karena itu, apa saja yang menjadi bimbingan dari Al-Qur'an Al-Karim pasti berada dalam bingkai ayat ini, membimbing, mengarahkan manusia kepada jalan yang paling lurus, yang akan mengantarkan pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ini harus difahami. Yahdi lillati hiya aqwam. Ini sifat Al-Qur'anul Karim. Membimbing, mengarahkan kepada jalan yang paling lurus, kepada akhlak yang paling sempurna, kepada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada prinsip akidah yang menyebabkan seorang hamba menjadi mulia dalam kehidupannya. Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, Adwa'ul Bayan. Ketika beliau menerangkan ayat ini, maka beliau pun menyebutkan beberapa bimbingan Al-Qur'anul Karim dalam mengarahkan umat ini kepada jalan kebaikan, kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan. Maka beliau menyebutkan dalam perkara akidah, dalam perkara hukum, adab, akhlak. Beliau cukup panjang menjelaskan tentang hadyul Qur'anul Karim, hadyul Qur'anul Karim yang membahas seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia ini. Nah, di antara yang disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syinqiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya tersebut, beliau mengatakan, wa min hadyil Qur'an lillati hiya aqwam ibahatuhu ta'addud az-zawjat ila arba'. Dan termasuk di antara bimbingan Al-Qur'an Al-Karim yang membimbing, yang mengarahkan kepada jalan yang paling lurus, akhlak yang paling mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang lelaki untuk melakukan ta'adduduz zaujat, untuk berpoligami hingga 4 istri. Ini termasuk di antara hadyul Quran, bimbingan, arahan Al-Qur'an Karim. Wa anna ar-rajula idza khafa 'adama al-'adl bainahunna lazimahu al-iqtisar 'ala wahidah aw milki yaminihi. Dan bahwa seorang lelaki apabila dia mengkhawatirkan ketidakmampuan dia untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, maka hendaknya dia mencukupkan dengan satu istri atau bersama istri ada budak wanita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, terlepas dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, apakah hukum asal pernikahan itu ta'addud, poligami atau bukan. Terlepas dari perselisihan tersebut, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan, fankihu, nikahilah wanita yang baik di antara kalian, 2 atau 3 atau 4. Apabila kalian mengkhawatirkan diri kalian tidak mampu berbuat adil, maka cukup dengan seorang istri atau budak wanita kalian. Wala syakka anna at-tariqa allati hiya aqwam at-turuqi wa a'daluha hiya ibahatu ta'addudiz zaujat li umurin mahsusatin ya'rifuha kullu al-uqala. Dan tidak diragukan lagi bahwa metode, jalan yang paling lurus dan yang paling adil, yang paling sempurna adalah diperbolehkannya poligami. Disebabkan karena adanya perkara-perkara yang bisa disaksikan, yang terlihat, yang diketahui oleh orang-orang yang berakal. Banyak sekali kemaslahatan, manfaat dari dihalalkannya berpoligami. Lalu beliau menyebutkan beberapa manfaatnya. Minha diantaranya, diantara manfaat dari ibahatu ta'adduduz zaujat, diperbolehkannya poligami, anna al-mar'ata al-wahidata tahidu wa tamradu wa tanfasu ila ghairi dhalik min al-awa'iq al-mani'ati min qiyamiha bi akhassi lawazim az-zawjiyyah. Di antaranya adalah seorang wanita, satu wanita mengalami haid, mengalami sakit, mengalami nifas dan seterusnya, dari hal-hal yang menimpa seorang wanita yang mencegah wanita tersebut untuk menegakkan hal-hal yang merupakan perkara yang paling khusus dari hubungan suami istri. Ketika suami menginginkannya, sementara seorang wanita tidak mampu untuk selalu meladeni suaminya. Warrajulu musta'iddun litasabbub fi ziyadatil ummah. Sementara seorang lelaki memiliki kesiapan untuk menjadi sebab semakin bertambahnya populasi umat ini, semakin berkembangnya, bertambahnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan semakin bertambahnya umat ini adalah hal yang dianjurkan di dalam al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah." Nikahilah wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak, yang penyayang kepada suaminya. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lainnya pada yaumul qiyamah. Maka memperbanyak keturunan menjadi sebab semakin bertambahnya umat Islam adalah hal yang dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Falau hubisa 'alaiha fi ahwali a'dariha la'uttilat manafi'uhu batilan fi ghairi dhanbin. Kalau seandainya seorang laki yang memiliki kesiapan, siap laki-laki itu untuk menjadi sebab bertambahnya jumlah umat ini. Kalau dia ditahan, tidak boleh, kamu cuma satu saja. Ya. Aku hanyalah untukmu dan kamu hanyalah untukku. Satu saja. Tidak boleh. Nah. Kalau ditahan, dalam kondisi wanita tersebut kadang-kadang memiliki udzur. Maka kata beliau, la'uttilat manafi'u. Maka manfaat-manfaat kaum lelaki ini menjadi terlantar. Ya, batilan. Terlantar begitu saja tanpa fi ghairi dhanbi. Ya, tanpa ada sebab. Padahal memungkinkan untuk dimanfaatkan. Nah, seorang laki punya kesiapan untuk itu. Sementara wanita kadang-kadang lemah. Kadang-kadang tidak mampu untuk melayani suaminya setiap saat. Maka ini juga termasuk di antara maslah. Kadang-kadang ada sebagian lelaki disebabkan karena tertahan. Karena sebab tertentu, mungkin dari tekanan keluarganya yang menyebabkan dia merasa berat untuk berpoligami, akhirnya dia menempuh cara-cara yang tidak syar'i, menempuh cara-cara yang keluar dari hukum syariat. Dia nikah diam-diam, tidak diketahui oleh istrinya. Itu kalau dia nikah masih mending, nikah resmi meskipun sirri, tidak diketahui oleh istrinya yang pertama. Madaratnya, dia akhirnya tidak berbuat adil. Mau memberitahu kepada istri, takut. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Karena sudah ada ancaman-ancaman sebelumnya. Kamu kalau nikah lagi, saya bunuh diri. Kamu kalau nikah lagi, saya lari. Kamu kalau nikah lagi, awas, saya cari di mana maduku itu. Saya mau siram cabe di wajahnya itu. Macam-macam ancaman. Ya. Nah. Karena ada seorang ya akhwat ahlu sunnah. Terjadi perbincangan dengan seorang akhwat yang lain. Ummahat. Dia bertanya, gimana kalau suami menikah lagi? Ya, mau gimana lagi? Sunnah kok. Sunnah ya. Mau bagaimana lagi? Itu hak dia. Masya Allah, ini jawabannya bagus. Yang satunya mengatakan, nah, nanti kutobok mami. Ben. Kalau dengan bahasa Makassarnya, kutobok mami. Nah, main tobok aja gitu. Allahul musta'an. Ini wanita salihah. Sampai ada ancaman-ancaman seperti ini. Nah. Akhirnya suaminya ketakutan. Suaminya takut. Padahal dia pimpinan rumah tangganya. Pimpinan rumah tangga takut kepada ratunya. Miskin. Wallahul musta'an. Akhirnya apa? Dia menempuh cara seperti ini. Jika sirri datang kepadanya kapan ada kesempatan, ya. Atau mungkin malam di tempat yang pertama, kalau siang alasan kerja, padahal dia ke tempat yang kedua. Tidak adil akhirnya. Menyebabkan dia tidak bisa berbuat adil. Ini masih ringan, karena dia menikah resmi. Ada walinya, menyetujui pernikahannya. Tapi yang jadi masalah sebagian, akhirnya menempuh cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berzina, waliyadzubillah. Dan ini tidak dikehendaki. Bukan maslahat. Zina adalah merupakan dosa yang di antara dosa yang paling besar. Nah. Maka oleh karena itu hendaknya para muslimat memahami hal ini. Jangan sampai seorang istri menjadi sebab suaminya terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi, suami punya kemampuan untuk menjadi sebab berkembangnya umat ini. Wa minha, dan di antara manfaatnya, anna Allah ajral 'adah bi anna ar-rijala aqallu 'adadan minan nisa fi aqtarid dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hukum yang ada di dunia ini bahwa kaum lelaki lebih sedikit jumlahnya dari kaum wanita di berbagai belahan dunia. Itu hal yang ma'ruf, masyhur. Di mana-mana kaum lelaki lebih sedikit jumlahnya dari kaum wanita. Wa aktsaru ta'arrudan li asbabil maut minhunna fi jami'i mayadinil hayah. Dan paling banyak menghadapi sebab-sebab kematian kaum lelaki ini dibandingkan kaum wanita dalam seluruh medan kehidupan. Di setiap lapangan kehidupan, suami ada perintah perang, jihad, berangkat. Sekian mati. Akhirnya sekian banyak dari kaum wanita menjanda. Kaum lelaki bekerja, kadang-kadang pekerjaannya di tempat-tempat yang cukup rawan, bisa menyebabkan hilangnya nyawa, ya kan? Kerja di perminyakan, kerja di gas atau yang semisalnya itu kan rawan sekali. Nah, terjadi kesalahan sedikit, maka bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Ini kaum lelaki, sehingga dalam sekian banyak medan kehidupan, kaum lelaki lebih sering menghadapi yang namanya kematian. Beda dengan wanita. Falau qasara ar-rajul 'ala wahidatin la baqiya 'adadun dakhmun minan nisa' mahruman min az-zawaj. Kalau seandainya seorang lelaki mencukupkan dengan satu istri, maka akan sekian banyak jumlah yang besar dari kaum wanita terhalang dari melakukan pernikahan. Baik yang janda, demikian pula wanita yang perawan terhalang mau nikah, jumlah kaum laki sedikit, akhirnya kesian ya. Bertambah usia kan terus bertambah, gak terasa itu, tadinya belasan jadi 20, akhirnya jadi 30. Kalau sudah di atas 30 mengkhawatirkan sudah. Kalau sudah sampai 40 harapan semakin menipis. Nah, kalau sudah sampai 50, perbanyak zikir. Nah, hampir putus harapan. Dapat itu sudah jarang sekali. Nah, banyak kondisi yang seperti ini. Akhirnya kaum wanita banyak yang terlantar. Tidak ada yang menjaga mereka. Tidak ada yang merawat mereka. Padahal mereka juga butuh perawatan. Bukan hanya kamu seorang yang ingin dirawat. Kamu harus mengerti keadaan para wanita yang lain. Mungkin ada yang ingin merawat janda. Iya kan? Ada yang mau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang mengurusi janda itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengurusi janda. Janda harus dinikahi memang. Ya. Diberi bulanan misalnya. Diberi bulanan. Itu mengurusi janda. Tapi lebih afdol lagi kalau sekalian. Sekalian ngurusi semuanya sudah. Sehingga dia merasa ada yang menjaga, ada yang memelihara, ada yang merawat. Dan itu maslahat. Itu adalah kemaslahatan. Wanita mukminat harus memahami maslahat yang besar ini. Ya. Jangan maunya sendiri, pokoknya saya. Akulah satu-satunya. Tidak bisa seperti itu. Di dalam al-jannah saja, suamimu pasti berpoligami. Suamimu pasti berpoligami. Tidak bisa ditolak. Karena setiap laki-laki yang ada di dalam surga, minimal dapat dua. Dari bidadari yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang wanita harus menyadari. Sadari bahwa kehidupan dunia ini adalah cobaan. Sadari bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Maka jadilah seorang wanita mukminah yang salihah. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Di antara bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan suaminya terhalangi untuk melakukan kebaikan yang besar, maslahat yang besar. Dalam kehidupan ini. Nah, itu bagian dari ketaatan. Bukan merupakan hak seorang wanita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya terhadap suaminya yang menyebabkan dia durhaka kepada suaminya. Ini akan bermasalah besar pada yaumul qiyamah. Kembali kepada pertemuan yang pertama ketika kita membahas tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang termasuk ahlul jannah, yang tidak suka melakukan pertengkaran hebat dengan suaminya. Baik dia yang menyakiti atau dia yang disakiti, dia segera datang minta maaf kepada suaminya. Itu istri yang salihah, mukminah. Sehingga kata beliau, kalau seorang lelaki mencukupkan dengan satu istri, maka akan tersisa sekian banyak dalam jumlah yang besar dari kaum wanita, mereka terhalangi dari pernikahan. Fayattaruna ila rukubil fahisyah. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam perkara-perkara yang keji dan mungkar. Karena mereka juga tentu membutuhkan yang ada penyaluran, penyaluran syahwat. Maka jika ini dibiarkan, akan menyebar kemaksiatan, perbuatan keji dan mungkar di tengah-tengah umat ini. Fal'udulu an hadhil Qur'an fi hadhil mas'alah min a'zami asbabi dhaya'il ahl. Maka berpaling dari bimbingan Al-Quran dalam permasalahan ini termasuk di antara sebab terbesar hilangnya akhlak manusia. Menyebabkan mereka terjatuh ke dalam al-akhlak ar-radilah. Akhlak yang buruk. Karena sebab ini. Wal-inhitati ila darajatil baha'im fi adami siyanah. Yang menyebabkan mereka terjerumus dalam tingkatan hewan. disebabkan karena mereka tidak menjaga kehormatannya. Wal muhafazati ala syaraf wal muru'ati wal akhlaq, karena mereka tidak memelihara kemuliaan mereka, harga diri mereka dan akhlak mereka. Baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita. Fa subhana al-hakim al-khabir kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Maha suci Allah yang maha hakim, Allah yang maha mengetahui hikmah, disyariatkannya segala hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kitab yang muhkam ayat-ayatnya, yang telah dirinci dan dijelaskan sejelas-jelasnya dari Allah tabaraka ta'ala. Wa minha, dan di antara manfaat dari berpoligami, annal inatha kullahunna musta'iddatun lizzawaji wa kathirun minar rijal la qudrata lahum ala alqiyam bilawazimiz zawaji li faqrihim. Bahwa wanita secara umum siap untuk menikah. Wanita secara umum siap untuk menikah. Karena bagi wanita, dinikahi oleh seorang laki itu berarti bagian dari kenikmatan bagi mereka. Karena ada yang akan menjaganya, ada yang akan menjaminnya dalam hal nafkah, tempat tinggal. Jadi secara umum wanita siap untuk hal ini, siap untuk menikah. Sementara kebanyakan laki-laki, mereka tidak punya kemampuan untuk menegakkan hal-hal yang menjadi konsekuensi pernikahan. Lifakrihim, karena miskinnya mereka misalnya. Mau nikah, gak punya harta. Mau nikah, itu rasa takut sudah menghadang di hadapan mereka. Nanti saya ngasih apa untuk istri saya? Tanggung jawab besar. Sehingga kata beliau, tidak semua laki-laki punya kesiapan. Baik dari kesiapan materi, kesiapan mental, untuk memasuki jenjang pernikahan. Jadi kalau kita hubungkan dengan poin yang sebelumnya, jumlah lelaki yang lebih sedikit dari jumlah wanita. Ini sudah dari sisi ini menunjukkan dianjurkannya seorang tidak mencukupkan dengan yang satu. Ditambah lagi jumlah laki-laki yang sedikit ini, ternyata tidak semua punya kesiapan untuk menikah. Karena faktor-faktor tertentu. Ya. Ada sebagian menganggap bahwa nikah itu beban bagi mereka. Ya. Sehingga ada rasa takut. Sementara pihak wanita secara umum siap. Siap. Karena bagi mereka tidak ada beban. Fal musta'idduna lizzawaji minar rijal aqallu minal musta'iddat lahu minan nisa. Maka yang bersiap untuk menikah dari kaum lelaki itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kaum wanita yang siap untuk menikah. Secara umum wanita siap. Li'anna al-mar'ata la 'a'iqa laha. Sebab wanita tidak ada penghalang. Tidak ada beban bagi dia untuk menikah. Warrajul, beda dengan laki-laki. Warrajul ya'uquhul faqru wa 'adamul qudrati 'ala lawazimin nikah. Sementara lelaki, ya, yang menghalangi dia untuk menikah kemiskinan misalnya, dan tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi pernikahan tersebut. Falau qasara al-wahidu 'ala al-wahidah la dha'a katsirun min al-musta'iddat liz-zawaj aydan bi'adami wujudi azwajin. Kalau seandainya seorang lelaki mencukupkan satu istri saja, maka akan terlantar sekian banyak wanita yang telah memiliki kesiapan untuk menikah. Karena tidak ada yang bersiap untuk menikahi mereka. Nah, karena jumlah lelaki yang sudah sedikit, ditambah lagi tidak semua mereka punya kesiapan. Nah, mereka-mereka ini yang baru punya satu, yang punya kemampuan untuk nambah. Ini kan mengisi kekosongan. Ya. Maka ini yang harus dilestarikan, yang harus diberdayakan. Yang baru menjaga satu ini. Ya. Daripada mereka banyak yang tidak punya persiapan. Kamu yang punya satu, mampu dua. Oh, mampu. Ya sudah, nambah lagi. Setelah dua, masih mampu? Mampu. Eh, nambah lagi. Sudah tiga, masih mampu? Mampu. Nambah lagi. Jadi, pahalanya lebih banyak. Karena yang dijaga, yang dilindungi lebih banyak jumlahnya. Nah, ini kemaslahatan. Ini maslahat yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, jadi kamu sebagai pemimpin rumah tangga, kamu yang mengatur mereka, kamu yang menjaga mereka. Jangan cari yang, wah saya cari yang punya harta yang banyak. Nah, sehingga tinggal numpang aja. Dan jadi penumpang di rumah istri. Semua segala-galanya istri. Akhirnya sudah. Muncul ucapan-ucapan yang kurang baik. Wah, suami saya gak mungkin nikah lagi. Tinggal numpang aja di rumah saya kok. Ini kan kurang baik. Jadi seorang pemimpin. Jadi seorang yang memelihara, bukan dipelihara. Yang menjaga, bukan dijaga. Jadi laki-laki. Barakallahu fikum. فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة. Sehingga ketika seorang laki mencukupkan dengan satu istri yang menyebabkan terlantarnya sekian banyak para wanita, dan ini menjadi sebab hilangnya keutamaan dan menyebarnya keburukan. Walinhitatil khuluqi, kerendahan akhlak. Wadaya'i qiyamil insaniyah, dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kama huwa wadih. Sebagaimana yang jelas. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini harus kita hidupkan. Ini bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita tampakkan di hadapan umat ini. Di hadapan manusia secara umum. Bahwa poligami merupakan maslahat yang besar. Bukan untuk menghilangkan kemaslahatan. Bukan untuk merendahkan kaum wanita. Tidak. Justru untuk mengangkat mereka. Memelihara mereka. Menjaga mereka. Apalagi sekarang ini. Di zaman-zaman ini. Ma'asyiral muslimin. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala harus dimuliakan. Kaum wanita harus ikut serta dalam memuliakan amalan ini. Orang-orang yang tidak punya rasa malu, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya iman, mereka berani loh terang-terangan untuk menyuarakan dan berusaha untuk melegalisasikan apa yang mereka sebut dengan singkatan LGBT. Ini jelek semuanya. Semuanya bertentangan dengan syariat Allah. Bertentangan dengan fitrah manusia. LGBT. Disuarakan oleh mereka. Kaum liberal. Al-Fujjar. Berani bersuara. Di ceramah-ceramah mereka. Di koran-koran. Di buku-buku. Yang mereka tulis. Mereka berani menyuarakan kefajiran ini, kemaksiatan yang besar ini, kerendahan moral, tanpa rasa malu mereka ini, dan mereka tidak punya rasa malu. Nah, kenapa kita yang jelas-jelas mengetahui dan meyakini bahwa ini bagian dari sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, Ini bahagian yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita malu? Kenapa masih ada di antara kaum muslimin yang anti poligami? Padahal ini jelas-jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh manusia terbaiknya umat ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa masih ada saja di antara umat Islam, di antara kaum muslimat, bahkan sebagian kaum lelaki muslimin yang anti poligami, yang merasa rendah kalau keluarganya itu berpoligami, yang merendahkan orang ketika orang itu berpoligami, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, oh itu nafsu saja katanya, itu pelampiasan syahwat itu. Mengeluarkan istilah-istilah yang tidak sepantasnya disebutkan. Terhadap siapa? Orang yang ingin menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, yang ingin menjaga dan memelihara kaum wanita. Memuliakan mereka. Agar kemudian tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kita yang mengenal sunnah ini, harus kita berbangga dengannya. Membelanya, memasyhurkannya, kalaupun di antara kita ada yang belum mampu melakukan, jangan menjadi musuhnya, tapi jadilah pembela sunnah. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Fa in khafa ar-rajul alla ya'dila bainahunna wajaba 'alaihi al-iqtisar 'ala wahidah aw milki yaminih. Kalau kemudian seorang lelaki itu mengkhawatirkan dirinya untuk tidak mampu berbuat adil kalau istrinya lebih dari satu, maka yang wajib baginya mencukupkan satu istri. Jadi tidak terlarang memiliki satu istri atau dengan budak perempuannya. Perbolehkan. Lian Allah yaqul inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Wal mailu bit tafdhil fil huquqi syar'iyyati bainahunna la yajuz. Dan condong dengan lebih memprioritaskan salah seorang di antara istrinya dalam hal hak-hak syar'i di antara mereka adalah hal yang tidak diperbolehkan. Membeda-bedakan nafkah, ini dilebihkan, ini lebih banyak, ini dikasih sedikit, ini tidak diperbolehkan, ini kezaliman. Orang yang seperti ini nanti datang pada yaumul qiyamah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumul qiyamah wa syiqquhu ma'il. Barang siapa yang memiliki dua istri lalu dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, condong di sini dalam hal hak-hak syar'i, dalam hal mabit, ya, bermalamnya, dalam hal memberi nafkahnya, condong kepada salah satunya, maka dia datang pada yaumul qiyamah dan miring siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Ini dalam hal-hal, dalam hak-hak syar'i. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah." Jangan engkau condong yang berlebihan kepada salah satu dari yang lainnya, sehingga engkau membiarkannya seperti wanita yang tergantung, tidak terurus, tidak diperhatikan, karena merasa sudah punya yang baru, akhirnya yang lama ditelantarkan. Ada pula sebaliknya, ketika dia menikah lagi, yang kedua diterlantarkan karena hanya memenuhi hak-hak yang pertama, akhirnya keduanya tidak diperhatikan. Dari sisi nafkahnya, dari sisi mabitnya. Nah, maka itu konsekuensi, harus berbuat adil. Amal mailu tabi'i bimahabbati ba'dihinna aktsar min ba'din. Adapun kecondongan secara tabiat hati dengan mencintai sebagian mereka lebih daripada yang lain, fahuwa ghairu mustata'in daf'uhu lil bashar. Ini adalah hal yang tidak mungkin ditolak oleh manusia. Karena hati itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hati bukan kita yang mengaturnya. Itu sudah muncul dengan sendirinya kecondongan kepada salah seorang istrinya bahwa dia lebih mencintainya misalnya, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih cinta kepada sebagian istrinya daripada yang lain. Li'annahu infi'alun wa ta'athurun nafsani la fi'lun. Karena itu bukan perbuatan, itu adalah pengaruh jiwa. Wa huwa al-muradu biqaulih. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kalian. Hati-hati. Kadang-kadang ayat ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para wanita yang ingin menghalangi suaminya untuk berpoligami. Kalau suaminya membaca ayat fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalats wa ruba', kata istrinya, iya betul, boleh nikah 2, 3, 4, tapi kamu pasti enggak bisa berbuat adil, pasti kamu enggak bisa. Loh, kenapa begitu? Iya, karena Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa' walau harastum. Kamu tidak akan mampu, berbuat adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu berusaha. Sementara ayat itu mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut untuk tidak berbuat adil, satu. Kadang-kadang ada juga itu ummahat yang pintar cari dalil. Untuk bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ingin membela diri. Kamu pasti tidak akan bisa berbuat adil. Padahal yang dimaksud ayat itu apa? Masalah kalbu. Hati memang enggak bisa. Ya. Yang mengatur hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan suaminya. Suaminya yang mengukur kemampuannya. Saya kalau menikah ini kira-kira bisa enggak berbuat adil? Kalau dia merasa dirinya, ya siap. Itu adalah tanggung jawab dia. Sebagai seorang kepala rumah tangga, dia berkewajiban untuk berbuat adil kepada rakyatnya. Dalam hal ini istri-istri. Sudah, maju. Salat istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Bermusyawarah, minta pendapat kepada yang lain. Kalau sudah mantap, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaz'umuhu ba'dul malahida min a'da'i dinil Islam min anna ta'addud az-zawjati yulzimuhu al-khisamu wash-shaghab ad-da'im. يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة. Ini syubhat lagi yang boleh sebutkan. Apa yang disangka oleh sebagian orang-orang mulhid, para pengingkar syariat Allah Subhanahu wa taala, dari musuh-musuh agama Islam ini, yang mereka mengatakan bahwa dengan berpoligami itu akan menyebabkan timbulnya pertengkaran. Dengan poligami itu akan menyebabkan asyghabud daim, perselisihan yang tiada akhir. Ya. Pertengkaran yang tiada akhir yang menyebabkan hilangnya nikmat kehidupan. Ini syubhat. Bahkan kadang-kadang disebutkan beberapa bukti. Tuh si fulan tuh setelah dia poligami ribut terus sama istrinya. Gak pernah tenang itu rumah. Padahal sebelum dia menikah yang kedua, ini keluarga yang paling sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, begitu dia menikah yang kedua, seperti anjing dan kucing, gak pernah berhenti. Hampir tiap hari, kadang-kadang piring pecah, kadang-kadang kaca mobil pecah, lempar-lemparan. Nah ini kan berarti dampaknya negatif ini. Akhirnya yang kena syariatnya, bukan oknumnya itu. Mengarah kepada syariat. Wah ini berarti poligami ini tidak menjadi solusi, tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan permasalahan. Ini persangkaan mereka. Li'annahu kullama arda ihda dharratain sakhitatil ukhra. Karena ketika dia berusaha untuk menenangkan yang satu, satu istrinya, yang lainnya ngamuk. Fahuwa baina sakhtatain daiman, sehingga dia selalu berada di antara dua amukan. Selesai yang satu, duanya ngamuk. Yang keduanya sudah ditenangkan, kembali ke yang pertama, ngamuk jadi. Nah, kamu lebih condong kepada yang kedua, kata yang pertama. Tidak, saya sudah berusaha begini. Yang kedua juga tidak kalah. Wah, ada sedikit, kamu lebih condong kepada yang pertama. Makanya jadilah seorang pemimpin yang bisa mengatur rakyatnya. Jangan menghadapi itu dengan emosi. Jangan menghadapi makar para wanita itu dengan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Melampiaskan marah, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Bingung, datang yang pertama, tengkar, kena marah. Datang yang kedua, kena marah juga. Rasanya lebih nikmat tinggal di masjid, i'tikaf. Paling nikmat. I'tikaf bulan Ramadan sebulan. Full. Nah. Tidak merasa tenang tinggal di rumah. Mungkin ada kejadian yang seperti ini. Mungkin. Yang seperti ini kadang-kadang terjadi. Wa anna hadza laysa minal hikmah. Lalu mereka mengatakan ini bukanlah hikmah. Itu bukan solusi untuk berpoligami. Kata beliau. Hadza kalam saqit. Ini kalam batil. Ucapan batil. Ucapan yang tidak ada nilainya sama sekali. Yadhharu suqutuhu li kulli aqil. Orang yang berakal akan mengetahui ucapan ini ucapan yang tidak bernilai sama sekali. Kenapa? Li'anna al-khisam wal musyaghabah baina afrad ahli al-bait lam fikaka anhu al-batta. Karena yang namanya perselisihan, kadang-kadang terjadinya pertengkaran di antara individu-individu dalam sebuah keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Jangan melihat kepada poligaminya, suami istri, suami yang bermonogami saja. Tidak jarang kita melihat pertengkaran, iya kan? Jadi jangan menyalahkan poligaminya. Jadi kalau ingin melihat, loh, tuh, sebab poligami akhirnya begini. Ya bukan karena sebab poligami. Orang tanpa poligami pun sering bertengkar kok. Tanpa berpoligami pun sering ribut satu dengan yang lain. Sehingga jangan melihat dari satu sisi saja. Lihat bahwa demikian banyak orang-orang yang berpoligami, mereka mengalami kesuksesan. Kan begitu? Banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Selama mereka berjalan di atas prinsip syar'i. Berjalan di atas prinsip syar'i. Kalau wanita itu paham, mengerti, dia muslimah yang tunduk pada sunnah, paham, mengerti, maka rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Selama suami pun menunaikan hak-haknya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Jadi pertengkaran, perselisihan bisa terjadi di keluarga yang mana saja, tidak terkhusus pada poligami. Fayaqa'u bainar rajul wa ummi. Kadang-kadang terjadi pertengkaran antara seorang lelaki dengan ibunya. Wa bainahu wa baina abi. Antara seorang dengan ayahnya. Wa bainahu wa baina auladi. Antara seorang dengan anak-anaknya. wa bainahu baina zaujatihi alwahidah, antara seorang dengan istri satu-satunya. Terjadi pertengkaran. Perceraian sering terjadi. Padahal mereka tidak berpaligian. Fa huwa amrun adi, laisa lahu kabiru sya'an. Maka ini hal yang biasa terjadi. Ya, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Lalu kemudian yang dituduh adalah poligaminya, bukan. Wa huwa fi jambil masalihil azimah allati dzakarna fi ta'addudiz zaujat min siyanatin nisa wa taysiri at-tazwid bi jami'ihinna wa kasrati 'adadil ummah litaquma bi 'adadiha al-katsir fi wajhi a'da'il islam kala syai. Kata beliau, anggaplah bahwa poligami itu kadang-kadang menimbulkan pertengkaran, perselisihan. Dan itu dianggap sebagai sebuah mafsadah. Sebuah kerusakan. Anggap itu kerusakan. Namun kalau dibandingkan dengan kemaslahatan yang besar dalam berpoligami, yang sebagiannya telah kami sebutkan tadi, kata beliau, menjaga wanita dan memberikan kemudahan kepada mereka yang siap untuk menikah, untuk dinikahi, dan memperbanyak jumlah populasi umat Islam ini, agar kemudian mereka bangkit menjadi sebuah generasi yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Maka kemaslahatan ini semua lalu kemudian dibandingkan dengan adanya mafsadah pertengkaran dalam rumah tangga, itu tidak berarti sama sekali. Itu tidak berarti. Di antara kawaid di dalam Islam ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada sesuatu melainkan sesuatu itu akan mendatangkan kemaslahatan. Apakah kemaslahatannya itu murni atau maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya? Itu pasti. Jihad ada mafsadah. Apa itu? Dikorbankannya harta, bahkan dikorbankannya jiwa-jiwa. Banyak di antara kaum muslimin meninggal sebab jihad. Tapi mafsadah itu tidak dipandang sama sekali apabila dilihat kemaslahatan yang besar dari maslahat jihad yang demikian banyak. Nah ini kata beliau, li'anna al-maslahat al-uzma yuqaddamu jalbuha ala daf'il mafsadati sughra. Karena maslahat yang besar itu lebih didahulukan untuk diraih, untuk diperoleh, ya, daripada menolak sebuah kerusakan yang sedikit, kerusakan yang kecil. Falau faradna annal musyaghaba al-maz'uma fi ta'addudi zawjati mafsadah. Kalau seandainya kita menganggap pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena terjadinya poligami itu dianggap sebagai mafsadah, kerusakan. Au anna ilama qalbi zaujatil ula bidharrati mafsadah. Atau dianggap bahwa menyakiti hati istri yang pertama itu dianggap sebagai sebuah kerusakan. Laquddimat alaiha tilkal masalihur rajihah allati dzakarna. Maka tetap didahulukan poligami itu disebabkan karena kemaslahatan yang demikian banyak yang lebih kuat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kama huwa ma'rufun fil usul. Dan ini hal yang diketahui dalam ilmu usul. Disebutkan dalam Maraqi As-Su'ud, bait-bait syair dalam usul fiqih. Atifan 'ala ma tulqi fihi al-mafsadah al-marjuha fi jambi al-maslahati ar-rajihah. Yang menjelaskan bahwa sebuah mafsadah yang kecil itu tidak teranggap apabila diharapkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih kuat. Dalam bait Maraqi As-Su'ud mengatakan, "Aw rajjaha al-islah kal usara tufda bima yanfa'u lin-nasara." Atau lebih menguatkan adanya kemaslahatan seperti contohnya al-usara, para tawanan. Para tawanan. Tufda bima yanfa'u lin-nasara. Ditebus dengan sesuatu yang memberi manfaat bagi kaum Nasara. Misalnya, terjadi pertempuran antara kaum Nasara dengan kaum Muslimin dalam jihad. dalam jihad. Kaum muslimin ada yang ditawan. Kaum Nasara juga menahan. Kaum muslimin ada yang ditahan oleh kaum Nasara. Kaum muslim juga menahan beberapa Nasara. Lalu terjadi pertukaran para tawanan. Apakah diperbolehkan dalam syariat? Boleh. Akan dianjurkan. Bahkan dianjurkan. Kenapa? Untuk menyelamatkan para tawanan kaum muslimin. Padahal dari sisi ini, Nasara pun dapat manfaatnya. Tawanan mereka, mereka ambil. Itu akan menambah kekuatan mereka. Tapi karena maslahat yang besar, dengan menyelamatkan jiwa-jiwa kaum muslimin, maka itu tidak teranggap. Adanya mafsadah itu tidak teranggap. Atau misalnya kaum muslimin menebus dengan uang, harta yang banyak, untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh. Perbolehkan. Padahal uang yang besar itu bisa dimanfaatkan oleh Nasara untuk kepentingan mereka. Dan itu mafsadah bagi kaum muslimin. Namun membebaskan tawanan kaum muslimin memiliki maslahat yang jauh lebih besar, maka mafsadah itu tidak diperhatikan. Tidak teranggap. Wanzur tadalli tawalil inabi fi kulli masyriqin wa kulli maghribi. Demikian pula perhatikan, ya, pohon-pohon anggur yang tumbuh dan ditanam oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, timur barat. Mereka masih menanam pohon anggur sampai sekarang. Padahal anggur itu dimanfaatkan oleh sebahagian manusia untuk membuat khamr. Minuman yang memabukkan. Dan itu mafsadah. Iya kan? Itu mafsadah. Namun melihat kemaslahatan yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mengharamkan. Tidak boleh tanam anggur. Tidak boleh tanam pohon anggur. Tidak boleh. Tidak ada sama sekali. Karena masalahnya lebih besar. Tidak boleh tanam pohon kurma. Hanya karena dimanfaatkan sebagian orang. Perasan kurma itu jadikan sebagai khamr. Tidak boleh. Karena masalahnya besar. Dibutuhkan oleh manusia secara umum untuk melangsungkan kehidupan mereka. Jadi, adanya mafsadah ini tidak teranggap sama sekali. Nah, demikian pula dalam peristiwa poligami ini. Kalau dianggap bahwa menyakiti hati istri yang pertama itu mafsadah, itu tidak teranggap. Kenapa? Maslahatnya besar. Atau dengan sebab itu akhirnya terjadi pertengkaran, perselisihan, itu tidak teranggap karena masalah yang besar. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah taala, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala alamul sawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.